tepuk tangan Bapak Ibu gembak. Terima kasih Mbak Cange. Sama-sama. Selama nyanyi beberapa tahun baru kali ini disumbang saka mahasiswa Unindra. Iya. Jos suarane. Mbak Wayeka menapa nggih anu tasih darah seni? Nggih. Keng ibu menapa nggih waranggono? Ibu, Ibu Srianti dan Bapak, Bapak Sulasno. Oh alah putrane Mbak Yati ta? Iya. Oh alah uyuh seni iki, Nduk. Iya. Mulai suara aneh nek ya hebat. Wah, nggih Mbak, mugi-mugi saged ngelajengaken. Masa uyuh sih Mbak Cange? Niku anu gampang ing tembung ngoten niku. Ya ora uyuh kok merongkol uyuh apa ya malah ya. Niku namung paribasane kok Mbak. Nggih, terima kasih. Anu sampun kagungan garwa? Dereng. Dereng tasih kuliah to. Oh, baru semester 2. Nun? Baru semester 2. Oh, semester 2. Ya. Kalau bisa anu nomor HP berapa, Mbak? Oh. Oh, menawi dipek pantu. Lah iki. Iki sajake kok dah lirik linirik iki. Iki monggo wong tuwa iki mengkari tut muri andayani kita. Pun monggo. Saknipun anu kebun Sugudrek karepe gudele piye mung nderek. Iya. Nggih, terima kasih Mbak Wahyu Eka. Iya, sama-sama. Salam hormat kagem Bapak Ibu nggih. Nggih. Pokoke terus kuliah jangan sampai apa ya, Nduk? Iya. Apa? Jangan sampai berhenti di jalan. Kuliah terus ning senine ya diuripke nggih, Mbak. Nggih. Tidak nyindir nggih mboten apa-apa. Lah iki. Ya sing ngejak ya dalang sing nom-nom kuwi nek. Purun mawon. Alah, kaya kulone cangkek wis suwek arep ngopo. Tuwek kok suwek. Lah iya. Cangkek wis elek ora bejaji wis. Sing nom-nom kuwi. Lho, yu ening tawaran yu, sinten ya ono. Blem. Sesuk Oktober. Amin. Nggih, terima kasih. Nyuwun lagu Banyumasan oleh Ibu Wainten. Saking Bapak Ibu Insinyur Haris. Ugi saking anak kula Galuh menika ngersak nglalagon Banyumasan kagem Mas Suryanto wilujeng mirsani. Nggih. Monggo wilujeng dalu Mbak Wainten. Injih. Terus budi kabaripun sehat to, Mbak? Sae, Pak Haji. Injih, alhamdulillah ketemben menika kula pinanggih panjenengan, Mbak Wainten. Nggih, pangapunten saestu nyung berasane kemretek kok. Iki wis kuwi ora mudeng iki aku. Gayane gaya ngapak. Iya. Nggih, sae seger. Kemretek saestu lho nggih. Kemretek niku napa, Mbak? Deg-degan, mboten karo-karuan. Oh, mboten sah deg-degan, mboten wong kulina kempal Mas Kurubo kok deg-degan. Perkarane anu nembe sepisan kok. Oh, inggih sampun limrah nek inggih sepisan nggih deg-degan. Nek pun lanyah rak mboten. Nggih. Dirawuhi para pakar seni tur. Pakar seni nggih. Nggih, dosene nggih teng sebelah kula. Nggih. Gudange ilmu teng sebelah kula rasane mboten karo-karuan luwih apik e ngoten kula mboten susah ngomong napa-napa ngoten. Nggih ngomong to Witirna wis ditancepke ning kene kok ora ngomong. Jane malah kepenak nglaras saestu lho Pak. Ngaten nggih, nggih kala masanipun nggih remaga nggih sok nglaras. Jan yakin saestu kula niku jeneng nonton tok ana 10 wengi mboten napa-napa ikhlas. Apa ora beleken suluh wengi inggih randane nunut wah iki nggih ning nyuwun pangapunten lho Bu saestu Bu sinten Ibu Muriah oh inggih nika jane tanggane kula ning nika nang dhuwur nika nang dhuwur kelateng ngisor dadi jan pangapurane mawon nggih atoh nyamut-nyamut. Tidak buat ngapa-ngapa. Jesus tu. Mangga. Nonendo. Randani. Anu kaget. Nonendo. Kula suwun penggalih sing tenang mawon. Tenang sih tenang ning jan saestu genano dirubung jibang. Rasane nyong malah mumet lebih becik saestu jan ora kon nembang, kon ngrungokna tok terus kon bali niku lho. Nggih mboten ta. Wong kancane padha lulusan isi nyong jan kelas-kelasan jebolan isu. Lah nggih, kena sing gawe isu-isu cok tawuran to li pimpinane kuda. Oh, dibae provokator. Lulusan Nusa Kambangan rong tahun gara-gara nger kepethuk bocah sekolah nang nyontekon tawuran kok. Ning bareng teng mriki tambotan dibaleni kula niku jan wedi karo Pak Kononel Kononel. Pak Kononel Kononel. Pak Sucito nika jan punden kula saestu sing nangenti setia tuhu nunggoni. Amin. Bukan nganti bedal maning nggon aku lan niku pasene kok. Pasen telung tahun teng Nusa Kambangan gena sing ngerti bahasane kula nika tok liyane mboten mudeng kok. Ora nginang, ora ngemut. Ora nginang, ora ngemut. Putut turun anak sing ngawe rokok lambine ti grumut semut lambine ti grumut semut bocah bocah kuwe nyolong jagung katanya selamat rokok setitik ben jingkut langsung pada gelut kok. Randani. Napa, Mbak? Lah kula anggere kepedeken wedi mbokan kono kok. Pun pindho kula jan temenan nyekel sampok terus kolu menjero angel dedutut maning kok. Nono. Mboten apa-apa niki anggere kepedeken kula wong anu mandan brongos nyetrum. Ora nunut sing tukang bonang. Ora nunut tukang bonang. Nyong wedi anu tabuhe dawa cilik-cilik loro bisa. Lo kan nganti nyogok telak kenyong. Aduh. Nunutasing pinter moh ngegong. Nunutasing pinter ngegong. Pindang-pindang keyong bumbune bawang sekocong. Pilih sing ngegong. Lah engke anggere sebabe. Sebabe nika senajan batangane cilik tuli pentolane gedene. Lah. Upamane napa digongi rong jam telung dina sepisan jan seminggu isih tenger-tenger. Temutan karo pentolane. Halo Pak Haji Kernoto, niki lho. Ini mengsah jenengan iki, Pak. Ning saestu lho matur nuwun sangat lho Pak Haji. Sami-sami. Pak Haji Witon iku jan sing nyurung kula nggih mboten disurung kula mboten dugi mriki temenan. Oh nggih. Okay. Kepengin nonton Pak Haji Anom Surata kula niku anggere nganutang latar depenyak ing wong tok kok malah ora ana gunane kok. Niki mulane temenan orang nyang nyang sepuluh. Kaya telek dipenyaki. Randeni nono nunut sing pinter ngegong. Weh, ganti uang, Dok. Gila soalnya bojone telu meteng kabeh. Halah. Patine mangun bengi. Ora nunut sing pinter ngegong. Nunut lagi liran kaya kowe nabuna sing cilik banget making. Sing pinter dalang. Pak Wainten. Kula. Nek nut sing dalang ya ampun dalang sing tuwek. Golek sing si bakoh-bakoh niku. Malah kula seneng milih sing pun setengah mateng kok. Sebabe? Soale pun mapan. Angger sing tes enom nyelkutek. Angger penyanyi teh si nom dina apa namanya teh si Rosa ngel teh si impe angger sing pun tua si talat teles. Gih ya wong tua ini. Cara Banyumasnya didepi mendoan tempe telu tinjangan nolompong tinggal lu ngangar duit maning Bali wis belak hitam. Wis belak hitam. Iya. Peh tua itu dicapi si mendoan si rasah mamah. Kari ngolu nunu tasing pinter dalang sega untuk enake dipangan esok nangan kati remuk-remuk dalange berang sindene ngamuk boten arep kula tak ikhlas lillahi taala nggih sebagian dari ibadah wong ibadah duit kula mboten mboten gadah nggih pokoke tanda tangan nang rebo jenenge arep rabi maning. Astono. Nana. Satarus. Oh, Sembah nu dateng Mbak Wainten sampun keparing. Nggih, tuli ora dompo karo biyunge, wong nanti sanding biyunge nang Ibu Muri ya. Amin. Nggih. Kena kula lala anake kok. Putrane nggih. Nggih. Nggih, Nduk. Apa, Mak? Iki lakon isih dawa, lakon isih adoh. Pamundhut lakon liyane ditampung nggon gara-gara ya, Nduk, nggih ya, Truk. Heeh. Nggih, niki wonten sing ngersakake eling-eling Banyumasan. Monggo. Sebelum masuk ronda kempling nanjakke Mbak Wainten sik. Wah, eling-eling. Raden Arya Werkudara. Ngene kae. Iya. Napa niki nyuwune dibawane? Oh, nggih wonten Bopangkur Banyumasan. Padahal bawane niku jan 300 kok nggih. Oh, ini regane dhewe, Deng. Iya. 300. Pangkur 300. Konjuk Bapak Purbadi sampun kondur dereng nggih. Konjuk Bapak Purbadi. Purbadi. Oh, nggih, mugi-mugi midhangaken niki. Karo nggo anak Mas Bimo Sinung Widarto niku teng sebelah kota. Oh, nggih. Karo ramane. Nggih, sekalian ramane, nggih, nggih. Nggih Mas Bimo, ramanipun caosi menika saking Mbak Wainten. Siapa lagi, Mbak? Sampun. Wis. Aken engko malah mempret-mempret ora sida dagang. Istilah kalau yang mempret-mempret itu lho. Mbok aku yo ora mudeng. Kecer, maksudnya pada tiba nang dalan ora sida dagang tong. Oh, nggih, nglencer ora sida dagang. Mangga. Puyuti pangkur Banyumasan Mbak Wainten. Ya Werkudara, nyata amun satria jadi pati. Ya hanya dudul terkuku ya lagi. Iya. Oh, tapi kok manuk perkutu tak keri. Gondange niku anger nggon nembang temenan jeneng suarane mboten gelem metu. Padahal nggo mangan napa-napa niku jan kelek kabeh. Lah iya to. Nek nggo nyuwara angel nek nggo mangan apa kok mlebu kabeh ya ring lha iya. Nggih salah satunya keterampilan kula. Weh. Keterampilan kula. Iya. Angger mangan tong akeh tapi angger kon nyuwara jan ora gelem metu. Mila dianu di gurai. Bener saya tahu gurai supaya suara terlalu lumayan. Sering kula bentina ngurah ayam. Oh, seleru surup nek kuwi. Yen ngandika kereng kereng pindau. Loh. Lecane anger Banyumasan tuli anggih tapi enggane pindah tuli mboten pantas mbok lah. Nggih oh. Pindau. Oh, pindau. Kono pindah sak karepmu ngono. Iya. Kena bedane niku ngen kula A karo otok kok. Angger cara kula niku napa-napa A blaka ca blaka ditakoni apa-apa ya anak. Heeh. Nggih angger wetan O. Heeh. Ana. Nggih. Pancen Banyumas niku pancen piye jujur tenan kok. Temenan telu. Nggih. Solo Surabaya iki rada geseh karo tulisane nek. Mboten perkara. PITIK nek cara Banyumas ya pitik. Soalnya ya pitik. Sarwa sarwi halus lho Mas Bagong nek mriko niku. Oh nggih kula percaya. Kula bojoan karo piyayi wetan domong 3 taun ora duwe anak kok. Sebabe. Lah anggar mriki kula wis kesuwis misuwis petengtengan mereka bojo kula kur karepmu. Ya bola bali wonten ping 10. Wis ora sanggup ndang bintang pelawak iki wis ning pelawake ning ya. Ana ping 10, Mas. Kepriwe, Mas? Karepmu. Bareng kula ketemu karo wong dhewek temenan 2 taun manak rolas kok. Duh. Malah kaya tru welu. Dasar. Wah, kemule nyangsik lho nek. Agresif nika. Nggih. Ketingale anu napa? Keliru le ngunjuk wau. Jane adate nyebut ngoten lho, Mbak. Biasane mboten ngoten bare petuk sampean wah mempengi ngegong ra umum ya. Lah soalnya pentole gedhe kuwi ya, Dru. Iya. Niki sih nembek kepethuk sepisan, ngesuk anger kepethuk pindho ping telu temenan bisa mati nang dalan. Lah. Wis malah kilangan nyawa kowe ngun bakale. Wis. Mulane niki nggih mugi-mugi niku leni bali niku nggih. Ampun setahun sepisan nggih, Pak nggih. Matur kali Pak Rektor nika. Nggih, Pak Rektor, mbok aben wulan ngoten. Ben wulan terus acarane apa? Ya acarane napa-napa di acarane guys niku syukuran lah nggih idep-idep tulung men kendil kula mboten jomblo. Weh. Jancap lakak niki. Nenno nenno. Dasar satria. Wira no. Rama bisa kelari sih kok nganti ah ya jenenge wis aguh raketang piye-piye itu tindak mrene ayo saka lari sih campur sari barang Bu Wayan perkarane niki jan ngetoni pancen lokete wong nah sinden sekian banyak yang punya kelebihan hanya saya Mas. Jan kita li GR saiki. Mboten perkarane genam rongos niki kok. ampun. Ampun ngendika ngoten niku golek basa liyane. Waja mirudha lah malah apik. Lah nggih jane wajane ning malah nah, aku kok kadose nganggo kawat gigi terus ora payu kok. Oh nggih. Gingsul kok kabeh. Healing ramane. Ya. Napane sing gingsul kabeh kok mboten lah. Liyane mboten. Ya, liane ora, liane demes. Ya. Lah wong gingsul kabeh kok ya bingung malah nyongko mingkeme angel. Nek omong malah ra cetha. Kejak kuwi, Mas. Ya apa kabare, Mas? Mboten anger nganung kon nyindhen nek yo fas, yo fas. Iya, Mbak. Ya. Ending ramane. Kula eling gunungane senapati. Yo yo yo. Ya mani, hey, hey. Mari turun. Banyumasan apa Surabayaan kita kasar ning seger, Kang. Ha iya. Nyenengke, ha. Saya nek sing sinden Bu Wainten iki jan ora njiwarai. Iya, tenang. Nuwun sewu Bu Wainten nggih menapa anu sok nate mbeksa cara napa nek Banyumasan napa? Lengger. Rumiyin ning sane iki pun pensiun. Enten napa kok pensiun? Lah nggih pun tua lah. Lho, sida tidak prigelis sing mbeksa niku. Mboten pantas nek niku napa maksude jogetan. Oh ngaten. Nggih. Dados sakne pekewet nggih Bu nggih. Ah iya. Rin taun 82 niku nate nglengger. Lengger. Heeh. Kaya rupane aku dhisik ya, Reng. Wano arep ngopo? Tak kembari aku malu lengger. Waduh. Duh, kowe gaco apa iso nglengger. Nggih, terima kasih mugi-mugi Mbak Wainten mboten jileh ngrencangi Petruk nggih, Mbak. Malah mugi-mugi kula niku kejawil malih ngoten lho. Amin. Aduh. Atas jasa baiknya Pak Haji Siwito niki wau. Soale mangkene kula mboten dijawil terus kabeh-kabeh bener sing ngajeng rusak kahanan niku sinten. Iki kok saya ini kok marah di ngelatir kita rembuki kan nek ora preman harus ngerusak kahanan. Wah lah ini malah nyemelangi anu di ruwat cik wae terus.